ke seberang melangkah jurang lebar dan dalam dengan darah dan keringat dengan air mata berpegang pada tali. Yang telah roboh harus dibina semula.